Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين إخوانا في الدين أعزكم الله disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perangai. Siapa saja yang tiga perangai ini ada pada dia, maka dia akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya keimanan. Yang pertama ialah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasul dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang, tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayya'uda fil kufri kama yakrahu ayyukhzafa fil nar. Dan dia tidak menyukai, tidak suka kembali kepada kekufuran sebagaimana dia tidak suka dilemparkan dalam api. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita beberapa sebab seseorang itu bisa mendapatkan manisnya iman, lezatnya keimanan dalam jiwanya. Hatinya tenang, hatinya tumakninah, hatinya penuh sakinah, ketenteraman, ketenangan. Di antara sebab tadi ada dua poin yang berkaitan dengan masalah cinta. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selainnya. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah. Dua poin ini semua berkaitan dengan masalah cinta. Dan ternyata dengan sebab itu, orang tadi bisa merasakan manisnya iman, lezatnya keimanan. Pertanda imannya menanjak naik, imannya begitu kokoh, begitu kuat. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, masalah cinta dalam bahasa Arabnya namanya mahabbah. Dalam pandangan Islam ini memiliki banyak ragam. Memiliki banyak ragam. Ada yang disyariatkan, ada yang sifatnya mubah, ada pula yang sifatnya haram. Bahkan ada pula yang sifatnya sampai pada tingkat penyimpangan-penyimpangan. Dikarenakan pentingnya masalah cinta dikaitkan dengan masalah iman, kita harus betul-betul mengetahui masing-masingnya. Jangan sampai kita salah menempatkan cinta. Jangan sampai kecintaan kita itu kecintaan yang haram. Kecintaan tadi kecintaan yang menyimpang. Jangan sampai pula kecintaan kita kepada orang-orang yang semestinya dibenci, enggak dicintai. Maka pada kesempatan malam hari ini akan kita utarakan berbagai macam bentuk mahabbah, berbagai macam bentuk cinta. Kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya mahabbah macam-macam. Yang pertama ialah mahabbatun syar'iyyah. Kecintaan yang syar'i. Kecintaan yang sesuai dengan syariat. Kecintaan yang dianjurkan dalam syariat. Namanya mahabbatun syar'iyyah. Ini meliputi beberapa hal. Yang pertama ialah mahabbatullahi tabaraka wa ta'ala. Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban masing-masing muslim dan muslimah. Mereka wajib mencintai Rabbnya. Wajib mencintai sang Khaliknya. Wajib mencintai Al-Mudabbir, pengatur alam raya ini. Wajib mencintai sesembahannya, Allah Rabbul Alamin. Mahabbatullah. Ini hukumnya wajib. Mencintai Allah itu mutlak. Mencintai Allah itu di atas segala-galanya. Melebihi cinta kita kepada semua yang ada ini. Mencintai Allah. Mencintai Allah itu diwujudkan dengan kita mencintai orang-orang yang Allah cintai. Dari kalangan para nabi dan para rasul. Dari kalangan kaum mukminin, dari kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Juga diwujudkan dengan mencintai apa-apa yang Allah cintai dari amal saleh. Mencintai amalan kebaikan, mencintai keimanan, mencintai ketakwaan, mencintai amal-amal kebajikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya ialah kita ittiba'ur Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagai bukti cinta kita kepada Allah, kita mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan di Ali Imran 31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kalian wahai kaum muslimin, wahai umat manusia mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Rasul, ikuti aku kata Rasul. Maka Allah akan cinta pada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka bukti seorang muslim itu mencintai Allah dengan kecintaan yang sesungguhnya ketika dia mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti bimbingan-bimbingan ajaran Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam semua aspek kehidupannya. Mengikuti Rasul bukti cinta kepada Allah. Ini yang pertama. Ini kecintaan yang syar'i, cinta kepada Allah diwujudkan dengan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mengerjakan ibadah salat berjamaah di masjid sesuai dengan arahan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lakukan dengan penuh keikhlasan, itu merupakan bentuk cinta kita kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah, bukti cinta kepada Allah. Kita barakallahu fikum mengikuti petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam perkara akhlak, dalam perkara muamalah, dalam perkara adab. Tatkala kita mengerjakannya dengan penuh keikhlasan sesuai petunjuk Rasul, itu pertanda kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Berbakti sama orang tua, baik dengan sesama, menyambung hubungan silaturahim dengan kerabat-kerabat kita, bagus muamalahnya dengan tetangga-tetangga yang ada, bagus muamalah dengan kaum muslimin seluruhnya. Ikhlas kita melakukannya sesuai dengan arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukti kita cinta kepada Allah. Pembuktiannya di sini. Ini syar'i. Yang kedua, di antara bentuk mahabbatun syar'iyyah, kecintaan yang syar'i, ialah mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mencintai Rasul alaihi salatu wasallam. Mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hukumnya wajib atas tiap-tiap muslim dan muslimah. Mencintai Rasulnya, mencintai Nabinya alaihi salatu wassalam. Kecintaan kepada Rasul itu sifatnya mutlak. Harus mencintai Rasul melebihi cinta kita kepada anak istri, melebihi cinta kita kepada orang tua, melebihi cinta kita kepada semua umat manusia. Disebutkan dalam Bukhari Muslim juga dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Juga datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Belum sempurna iman kalian." Belum sempurna iman kalian sehingga aku, kata Rasul, lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, daripada semua umat manusia. Kecintaan kepada Rasul melebihi mereka semua. Lebih cinta Rasul daripada orang tua, lebih cinta Rasul daripada anak istri, lebih cinta Rasul daripada segenap umat manusia dan jin bahkan. Dan itu sebagai bentuk kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum. Kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan kepada Rasul itu tidak semata-mata dengan pengakuan. Aku cinta Rasul, aku cinta Rasul. Mencintai Rasulullah alaihi salatu wassalam ada konsekuensi-konsekuensinya. Ada cara-caranya. Tidak boleh melampaui batas syariatnya. Disebutkan oleh para ulama, di antara konsekuensi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dengan kita meyakini beliau sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu bi risalatihi. Mengimani, mempercayai, meyakini beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Mengimani beliau sebagai nabi kita, nabinya kaum muslimin. Ini wajib. Barang siapa yang tidak meyakini ini, dia bisa dihukumi kafir. Kalau sampai dia meyakini nabi yang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa dihukumi kafir. Hati-hati. Jangan salah meletakkan sesuatu. Kita hanya beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait dengan kita. Tentunya dengan nabi-nabi yang lain. Atau orang lain yang bukan nabi ngaku sebagai nabi, bisa jadi kafir. Mengimani orang lain yang bukan nabi sebagai nabi, bisa kafir. Iman kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, juga diwujudkan dengan ittiba'u sunnatihi. Mengikuti bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW. Ajaran-ajarannya, bimbingan-bimbingannya, arahan-arahannya yang meliputi semua aspek kehidupan kita. Kita berakidah seperti contoh Rasul. Kita beribadah seperti contoh Rasul. Kita berakhlak, beradab, bermuamalah, berdakwah. Semuanya dalam aspek kehidupan kita. Kita mengikuti bimbingan Rasulullah SAW. Ini yang paling utama. Juga diantaranya diwujudkan dengan cara memperbanyak solawat kepada Rasulullah SAW. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu 'alaihi biha 'ashra." Barang siapa yang solawat kepada aku satu kali, maka Allah akan solawat kepada dia 10 kali. Besar pahalanya, terutama di hari Jumat. Ini pembuktian cinta kepada Rasul. Tidak cukup dengan slogan, tidak cukup dengan pengakuan, harus diwujudkan dalam amalan. Ini hukumnya wajib. Mencintai Allah, mencintai Rasul melebihi kecintaan kita kepada semua yang ada ini. Ketika bertabrakan antara kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dengan kecintaan kepada anak istri, mendahulukan yang mana? Mendahulukan Allah dan Rasulnya. Ketika bertabrakan antara kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dengan orang tua, mendahulukan yang mana? Mendahulukan Allah dan Rasulnya. Bahkan ketika bertabrakan antara kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dengan pribadi kita, mendahulukan yang mana? Mendahulukan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini adalah bentuk praktek pengamalan dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kita mencintai Allah azza wa jal dengan kecintaan yang syar'i tadi, itu kita mewujudkan la ilaha illallah. Ketika kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara yang benar tadi, itu kita mengamalkan syahadat Muhammad Rasulullah. Kita mewujudkan dua kalimat syahadat itu. Luar biasa. Maka didahulukan dari semua yang ada. Yang ketiga, dari bentuk mahabbatun syar'iyah, kecintaan yang syar'i, ialah mahabbatul muslim lillah. Mahabbatul muslim lillah. Mencintai seorang muslim karena Allah. Ada embel-embel karena Allah. Ini selain Allah, selain Rasulullah SAW. Muslimin secara umum. Entah itu kita mencintai para umara, para penguasa kita. Atau mencintai para ulama kita. Kita mencintai para pinisepuh, tokoh-tokoh masyarakat kita. Kita mencintai orang tua kita, anak kita, sahabat kita, teman-teman kita, kaum muslimin yang lainnya. Seseorang. Itu semuanya kecintaannya harus karena Allah. Namanya mahabbatul mar'i lillah. Mencintai seseorang karena Allah. Itu yang disebutkan dalam riwayat tadi. Di antara upaya untuk bisa merasakan manisnya iman, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang, tidak mencintai dia kecuali karena Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, mencintai seseorang karena Allah itu merupakan bukti kekokohan iman kita. Bukti kesempurnaan iman kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dalam sunannya dari Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmara al-iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi sesuatu karena Allah, menolak tidak memberi karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Dia telah menyempurnakan keimanannya. Luar biasa. Disebutkan dalam hadis yang lain, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyajida halawatal iman fal yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Yang artinya barang siapa yang suka, yang ingin merasakan manisnya iman, lezatnya iman, hendaklah dia mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Mencintai orang karena Allah sebab meraih manisnya iman. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 pihak di hari kiamat nanti Allah akan memberikan naungan kepada dia. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Perlu diketahui kaum muslimin rahimakumullah, di hari kiamat nanti ketika kita semua di padang mahsyar, yang namanya matahari itu didekatkan kepada kita hanya sejarak 1 mil, 1,6 kilometer. 1 mil saja sangat dekat dengan kita. Matahari yang sekarang jauh, jaraknya beribu-ribu kilometer ke atas, panasnya luar biasa. Saat itu nanti didekatkan cuma 1 mil saja. Begitu panas. Kala itu masing-masing orang mengeluarkan keringatnya sesuai dengan kadar amal baik, amal buruknya. Ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke betis, ada yang sampai ke paha, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai menutupi mulutnya, ada yang sampai menenggelamkan dia. Tenggelam dengan keringat. Dalam kondisi yang mencekam semacam itu, diberitakan oleh Rasulullah SAW, ada 7 pihak di yaumul qiyamah nanti mendapatkan naungan dari Allah. Tidak bakal keringetan. Justru dikasih naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu merupakan keutamaan besar menunjukkan orang ini mengerjakan amal yang begitu besar, mendapatkan pahala yang begitu besar, sampai mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla. Dari 7 pihak tadi, 1 di antaranya kata Rasul, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Karena Allah. Ada 2 orang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah. Mereka berpisah juga karena Allah. Luar biasa. Besar pahalanya. Mendapatkan naungan Allah di hari kiamat nanti. Cintanya karena Allah. Cintanya karena Allah. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allahu jalla wa ala. Hadis Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Al-mutahafuna fi jalali. Lahum manabiru min nur. Yaghbituhumun nabiyuna wa syuhadah. Orang-orang yang saling mencinta karena kemuliaanku, kata Allah. Orang yang saling mencinta karena Allah, mereka nanti di hari kiamat mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Manabir menur. Mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya para nabi, para rasul, para syuhada iri dengan dia. Bayangkan, para nabi sampai iri kepada dia, para syuhada yang mati syahid iri sama dia, dikarenakan dia mendapatkan mimbar dari cahaya dari Allah Azza wa Jalla, menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi, penghormatan yang sangat mulia. Amalnya hanya satu, mencintai orang karena Allah. Mencintai karena Allah begitu besar pahalanya. Kaum muslimin rahimakumullah, lalu maknanya apa mencintai orang karena Allah itu? Apa kemudian mengatakan aku cinta kamu karena Allah? Datang lagi sama yang lain, aku cinta kamu karena Allah. Ngomong lagi sama yang berikutnya, aku cinta kamu karena Allah. Apakah demikian? Nah, kalau cuma begitu lah gampang. Masuk surga. Jannah surga semudah itu diraih. Tidak semata-mata itu. Itu juga dianjurkan. Menyampaikan rasa cinta karena Allah kepada seseorang. Mengatakan ahbabtuka atau uhibbuka fillah. Aku mencintai kamu karena Allah. Karena apa ya, Ikhwan? Karena Allah. Maknanya katanya para ulama. Pengertian mencintai seseorang karena Allah, mencintai dia karena keislamannya, karena keimanannya, karena akidahnya, karena amal solehnya, karena ketaatan dia kepada Allah, karena ketakwaan dia kepada Allah, kebaikan-kebaikan dia, amal soleh dia kepada Allah Azza wa Jalla. Itu cinta karena Allah. Tidak peduli dia dari Tenggarong, apa dari Samarinda, apa dari Semarang, ataukah dari Malang, ataukah dari Jawa. Tidak peduli dia seorang pejabat, ataukah dia rakyat, orang yang kaya, ataukah dia miskin. Tidak pandang daerah, tidak pandang suku, tidak pandang jabatan. Yang penting dia seorang muslim, bertakwa kepada Allah, melaksanakan amal-amal saleh, amal kebajikan kepada Allah. Aku sangat mencintai dia karena Allah. Saya sangat senang ini muslim yang saleh. Saya cinta dia dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya, dengan akhlaknya yang mulia, dengan budi pekertinya yang luhur, aku cinta dia karena Allah. Tidak ada tendensi apapun. Bukan karena hartanya, bukan karena jabatan dan kedudukannya, bukan karena pamornya, bukan karena sukunya, atau yang lain-lainnya. Tapi karena Allah. Nah, ini besar banget. Otomatis kaum muslimin rahimakumullah, di situ diiringi dengan poin yang kedua, membenci orang lain juga karena Allah. Digandengkan cinta karena Allah, benci karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan iman. Apa maknanya benci karena Allah? Kita membenci seseorang karena kekufurannya, karena kesyirikannya, karena kesesatannya, karena penyimpangan-penyimpangannya, karena dosa-dosa dia, kemaksiatan dia, kefasikan dia, akhlaknya yang rusak, muamalahnya yang jelek. Kita benci dia karena ini semua. Tidak peduli dia orang yang terpandang atau ke orang yang terendah. Tidak peduli dia orang kaya atau ke orang yang miskin. Tidak peduli dia orang yang dekat dengan kita atau jauh dari kita. Karena Allah semata. Kita benci dia karena kemaksiatannya, karena dosa-dosa dia. Ada orang kafir, mohon maaf, kita benci dia karena kekufurannya. Ada orang musyrik, kita benci dia karena kesyirikannya. Ada orang yang sesat, terjangkiti, terdoktrin oleh paham radikal yang membuat dia sesat. Dengan serampangan mengkafirkan penguasanya, dengan serampangan mengkafirkan orang lain yang bukan golongannya, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir, bahaya itu. Kita benci dia karena doktrin pemahamannya menyimpang. Ada orang yang terbiasa dengan dosa, dosa besar, dengan kemaksiatan, entah minum-minuman keras atau kayak yang lain-lainnya. Kita benci dia karena Allah, karena kemaksiatannya. Ada orang yang akhlaknya buruk, tidak punya sopan santun, moralnya rusak. Kita benci dia karena akhlaknya yang rusak. Itu namanya karena Allah. Dari manapun asalnya, dari suku manapun, bagaimanapun kondisi statusnya dia di tengah masyarakat ini, itu namanya karena Allah. Cinta dan bencinya karena Allah. Inilah yang akan mendatangkan lezatnya keimanan. Betul-betul semuanya murni karena Allah. Tidak ada tendensi duniawi. Luar biasa. Ini namanya mahabbatul mar'i lillah. Poin ketiga yang disyariatkan dalam Islam, mencintai seseorang karena Allah. Karena kebaikan dia, ketaatan dia, kesolehan dia, ketakwaan dia kepada Allah. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan kecintaan karena Allah, benci karena Allah, umat manusia dan jin, makhluk-makhluk Allah itu dibagi tiga. Ini sangat penting supaya jangan sampai salah menaruh cinta. Ada yang dibenci, ada yang dicintai tulus karena Allah. Ada yang dibenci tulus karena Allah. Ada yang pada dia cinta dan benci bercampur jadi satu. Dicintai dari sebuah sisi, dibenci dari sisi yang lain. Rinciannya, pihak-pihak yang kita cintai tulus karena Allah tidak boleh dibenci sama sekali. Dicintai tidak boleh dibenci. Cintanya karena Allah. Yang pertama ialah para malaikatul kiram. Malaikat-malaikat Allah yang mulia. Jelas makhluk Allah yang suci. Mencintai para malaikat. Itu bentuk iman kepada para malaikat. Sebagai hamba Allah yang betul-betul taat kepada-Nya. Yang kedua. Para nabi dan para rasul. Alaihimussalatu wassalam. Semua nabi, semua rasul, sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mencintai mereka semua, tidak boleh benci sedikit pun kepada mereka. Terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan oleh para ulama kita, sensus ijma' ulama, barang siapa yang membenci Rasul dari Rasul-Rasul yang ada, maka dia jadi kafir. Hati-hati. Barang siapa yang membenci Rasul, entah melecehkannya, menghinakannya, menistakannya, atau yang lain-lainnya, maka dia disepakati oleh para ulama, dia kafir. Gugur syahadat Muhammadur Rasulullah dari dia. Hati-hati. Jangan sampai salah menaruh kebencian. Para Nabi dan para Rasul cintai dengan sepenuh hati. Allah mengatakan dalam firman-Nya di At-Taubah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum," kata Allah. Katakan wahai Nabi, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan rasul-rasul Allah engkau mengolok-olok? Mengolok-olok Allah, mengolok-olok Al-Qur'an, mengolok Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allah mengatakan la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan banyak alasan. Kamu telah kafir setelah iman kalian. Sehingga disepakati oleh para ulama, siapa saja yang melecehkan Allah, menghinakan Allah, menistakan Allah, maka dia kafir. Barang siapa yang menistakan Al-Quran, ayat Al-Quran, walaupun satu ayat dalam Al-Quran, dia nistakan, dia hinakan, kafir dia. Dengan kesepakatan para ulama. Begitu pula yang membenci Rasul SAW, kafir dengan kesepakatan para ulama. Sebab mereka adalah orang-orang yang wajib dicintai tulus karena Allah. Tidak boleh benci sedikit pun. Teman-teman, jangan sampai salah naruh. Bahaya. Yang ketiga, ialah para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Seluruh sahabat Nabi wajib dicintai dengan sepenuh hati, dengan setulus-tulusnya. Tidak boleh mencela sahabat. Tidak boleh membenci sahabat. Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashhabi." Kalian jangan mencela para sahabatku, kata Rasul. Fawalladzi nafsi Muhammadin bi fawalladzi nafsu Muhammadin bi yadi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda hadhihi wa la nasifa. Rasul mengatakan, sungguh demi Allah, kalau seandainya kalian berinfak satu gunung Uhud emas, itu kira-kira berapa ton? Gunung Uhud, Pak. Gunung Uhud. Yang setinggi, yang sepanjang itu. Emas. Diinfakkan fidabilillah. Itu belum bisa menyamai infak satu mudnya sahabat. Sahabat infak satu mud. Sepenuh dua telapak tangan. Atau setengah mud. Infaknya sahabat. Tidak bisa ditandingi dengan itu semua. Infaknya mereka tidak bisa ditandingi dengan infaknya kita. Satu gunung Uhud emas. Maka Rasul mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan macam-macam, jangan mencela para sahabat. Sehingga para sahabat itu dicintai sepenuh hati karena Allah, karena mereka sahabatnya Rasul, karena mereka memiliki keutamaan besar yang enggak mungkin ada pada umat setelahnya. Barang siapa yang membenci sahabat, barang siapa yang mencela seorang saja dari kalangan para sahabat, maka dia dikatakan sesat. Tidak kafir, dikatakan sesat. Ada orang yang membenci salah seorang sahabat, sesat. Ada sebagian pihak membenci keluarganya Rasul, sesat. Sebagian orang membenci sahabat Ali, sesat. Yang membenci sahabat Abu Hurairah atau Aisyah atau yang lain-lainnya, sesat. Dikarenakan mereka adalah orang yang wajib dicintai karena Allah dan Rasul melarang mencela mereka. Luar biasa. Ini orang-orang yang dicintai dengan tulus, dengan nas-nas dalil di atas. termasuk di dalamnya kaum muslimin rahimakumullah, dari kalangan para ulama, dari kalangan orang-orang salihin yang dikenal dengan ketakwaannya, dengan kesolehannya, dengan keilmuannya, tidak dikenal kejelekannya di kalangan di tengah-tengah masyarakat. Ini orang yang alim, masya Allah, saleh, bertakwa kepada Allah, masyhur dengan ilmunya, dengan imannya, dengan takwanya, dari kalangan para alim ulama kita, dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat kita, dari kalangan kaum mukminin yang dikenal keimanan dia, mereka juga dicintai karena Allah dengan sepenuh hati. Jangan melecehkan mereka, jangan menghina mereka, jangan memusuhi mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, ada pihak yang dibenci setulus hati karena Allah. Dibenci setulus hati karena Allah. Yang pertama ialah iblis, la'anahullah. Lihat jamnya kok tinggal 7 menit nih. Ya. Yang pertama adalah iblis, la'anahullah. Kenal iblis? Loh, kok diam saja. Kenal iblis? Kenal di mana? Pernah ketemu di mana? Kita mengenal iblis dari Al-Qur'anul Karim, betul? Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita tentang satu makhluknya yang Allah laknat, yang terkutuk, namanya iblis. Makhluk yang kafir. Dilaknat oleh Allah. Dimasukkan dalam nerakanya Allah. Namanya iblis. Iblis itu moyangnya bangsa jin. Abul jin. Bapaknya jin. Itu iblis. Kalau Bani Adam. Nabi Allah Adam. Manusia itu Bani Adam. Kalau jin, Bani iblis. Kalau syaitan, sifatnya. Jin yang jahat namanya syaitan. Barakallahu fiik. Iblis la'anahullah wajib dibenci setulus hati karena Allah. Tidak boleh mencintai iblis. Barang siapa yang mencintai iblis, maka dia sesat. Dia menentang Al-Qur'an, menentang Allah Azza wa Jal. Allah mengutuknya, Allah melaknatnya, kamu malah mencintai iblis. Ada yang cinta sama iblis? Seorang yang muslim tidak akan bisa mencintai iblis. Dalam hatinya terpatri kebencian, permusuhan kepada iblis. Itu karena Allah. Kita benci dia karena Allah, dikarenakan kekufurannya, dikarenakan Allah membenci dia. Sepakat iblis. Kedua, berbagai macam ragam dan bentuk agama mereka, baik ahli kitab ataukah musyrikin yang lain, dari kalangan non muslim yang lainnya, itu dibenci karena Allah, karena kekufuran mereka, karena kesyirikan mereka. Tidak boleh sedikit pun kita mencintai orang-orang kafir. Yang dibahas kecintaan, kalau bab muamalah pergaulan lain-lain pembahasan. Hati ini tidak boleh mencintai orang kafir. Di hati ini tidak boleh loyalitas kepada orang kafir. Tidak boleh. Benci karena kekufuran dia. Adapun terkait dengan masalah muamalah, tidak ada masalah. Muamalah yang sifatnya duniawi tidak ada masalah. Itu disebutkan dalam nas Al-Quran di Al-Mumtahanah. Tapi yang dibahas kecintaan dalam hati. Tidak boleh mencintai orang kafir. Dikarenakan kekufurannya mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bari." Mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir ini, Allah bukan kita. Kita enggak punya hak macam-macam. Allah yang mengatakan demikian. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi, Nasrani, wal musyrikin, dan segenap kaum musyrikin, itu tempatnya di neraka jahanam abadi di dalamnya selama-lamanya. Merekalah makhluk Allah yang paling jelek. Ini Allah yang mengatakan demikian. Ingat, dalam bab percintaan tidak boleh mencintai mereka, tidak boleh loyal kepada mereka. Barakallahu fikum. Nah, boleh dikarenakan mereka adalah musuh-musuh kita. Bedakan antara loyalitas kecintaan dengan muamalah sehari-hari. Interaksi duniawi enggak ada masalah. Kita jual beli sama dia enggak ada masalah. Itu perkara duniawi. Tapi hati ini masih meyakini dia kafir. Hati ini membenci dia karena kekufuran dia. Dibedakan. Yang dibahas kecintaan. Maka jangan sampai salah kaprah malah mencintai orang-orang kafir. Itu berbahaya. Iblis, orang-orang kafir, musyrikin dari kalangan ahli kitab dan semua non-muslim, itu semuanya dibenci karena Allah dengan setulus-tulusnya. Barakallahu fikum. Ada lagi yang ketiga. Pihak yang ketiga ini pihak yang dicintai di satu sisi. Sisi yang lain kita benci. Sehingga dalam hati kita terkumpul pada orang ini cinta dan benci. Tidak dibenci secara total, juga tidak dicintai secara total. Mereka itu ialah usatul muwahhidin, usatul mu'minin, fusaqul mu'minin. Kaum muslimin yang fasik. Kaum muslimin yang terjatuh dalam penyimpangan bid'ah. Tetapi belum sampai tingkatan kafir. Dari sisi dia seorang muslim, seorang mukmin, kita cintai. Kita cintai dia karena keislamannya, karena keimanannya. Dikala dia beramal soleh, kita cintai. Dikala dia beribadah kepada Allah dengan benar, kita cintai. Tapi ketika lagi error, lagi hang, tahu-tahu dia berbuat dosa, kita benci dia karena dosanya. Tahu-tahu dia jatuh dalam kemungkaran-kemungkaran, kita benci dia karena kemungkarannya. Muslim, minum-minuman keras, narkoba, dan segala macamnya, kita benci dia. Dikarenakan dia minuman keras, dikarenakan dia menebarkan narkoba yang diharapkan agama, kita benci dia. Kita benci karena kemungkarannya. Tapi di sisi yang lain, kita masih mencintai dia. Dia seorang muslim, seorang yang mukmin. Tidak boleh kamu kafirkan. Tidak boleh kamu katakan dia orang kafir. Tidak boleh dicintai dia karena Allah. Ini namanya mengumpulkan dua perkara. Cinta di satu sisi, benci di sisi yang lain. Barakallahu. Kita termasuk yang mana ini? Insyaallah bukan yang dibenci secara total. Alhamdulillah masih muslim, bukan kafir. Malaikat bukan. Para nabi bukan. Para sahabat juga bukan. Dikenal kebaikan-kebaikannya, semoga. Nah gitu ya, semoga. Ya paling tidak tipe yang ketiga tadi ya Ivan. Orang kadang suka sama kita, kadang orang benci sama kita. Kita lagi naik keimanannya, lagi meningkat iman dan takut, orang senang sama kita. Kita lagi error, lagi hang, tahu-tahu sudah maksiat, dosa, orang enggak suka sama kita. Ya, ya begitu sikap yang betul. Karena masing-masing kita harus mengevaluasi diri kita masing-masing menjadi hamba Allah yang beriman kepadanya, yang bertakwa kepadanya, yang beramal saleh kepadanya. Jadi dalam empat cinta, harus cintanya karena Allah. Ingat cintanya karena Allah. Tidak harus sangkut pautnya dengan harta, dengan dunia, dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan enggak ada. Tidak ada tendensi duniawi. Semua umat Islam yang ada di muka bumi ini kita cintai karena Allah. Mereka saudara kita karena Allah. Kita pupuk ukhuwah Islamiyah karena Allah. Semua orang kafir di seluruh dunia ini adalah orang yang kita benci karena Allah. Musuh kita karena Allah. Karena kekufuran dia. Itu prinsip. Jangan sampai salah menempatkan cinta dan benci. Membenci kaum muslimin itu penyimpangan. Mencintai orang kafir itu penyimpangan. Salah tempat. Salah tempat. Ini pembahasan yang ketiga terkait dengan mahabbatul mar'i lillah, mencintai seseorang itu karena Allah. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan secara umum muslimin saudara kita karena Allah, kafirin musuh kita karena Allah. yang fasikin, yang ahli maksiat kita cintai karena keislamannya, kita benci karena kefasikan dia. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa ini? Saya khawatir dari Isya ini. Udah masuk Isya? Udah masuk, Pak? Isya? Masya Allah. Jadi gimana ini? Disekoros apa? Dihentikan? Gimana, Pak? Teruskan pada Isya apa gimana? Hah? Ya jelas. Isya selesai sudah? Lanjut. Lanjut apa sudah? Jamaahnya dong yang tanya, panitianya. Berhenti sampai sini apa terus pada Isya? Ya sudah. Kita sholat dulu biar tenang. Ba'da sholat Isya diteruskan sedikit dan mungkin ada yang tanyakan, dipersilahkan. Masih menyisakan kecintaan yang lain, ada kecintaan yang diharamkan dalam Islam, belum dibahas. Barakallahu fikum. Sementara kita skor dulu untuk Isya. Semoga yang disampaikan dipahami dengan baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد قوم مسلمين فنبتنا عزكم الله yang berikutnya dari macam-macam mahabbah kecintaan ialah kecintaan yang diharamkan dalam agama. Mahabbatun muharramah. Kecintaan yang diharamkan secara agama. Ini ada beberapa macam. Yang pertama ialah mahabbatu man yubghidhuhu Allah Ta'ala wa Rasuluh. Mencintai pihak-pihak yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini haram. Disebutkan tadi di antara pihak yang harus dibenci adalah iblis la'anahullah, orang-orang kafir dengan berbagai macam ragam kekufurannya. Mencintai mereka itu hukumnya haram. Semestinya kita benci, bukan dicintai. Maka mencintai orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang yang dikenal penyimpangan-penyimpangan kesesatannya, dari kalangan orang-orang yang dikenal kefasikan-kefasikan dan kemaksiatannya, itu hukumnya haram. Tidak boleh mencintai mereka, tidak boleh berloyalitas kepada mereka. Tapi kecintaan lain dengan bab interaksi. Yang kedua, di antara mahabbah kecintaan yang diharamkan secara syariat ialah mahabbatul mar'i li ghairillah. Mencintai seseorang bukan karena Allah. Entah itu mencintai orang karena hartanya, karena kedudukan dan pangkatnya, karena kesukuan kedaerahannya, atau yang semisal. Ini dilarang dalam Islam sebab niatnya bukan karena Allah, meniadakan keikhlasan. Dan yang kedua, memunculkan benih-benih fanatik dalam perkara selain Allah. Cinta karena semata-mata daerah, memunculkan benih-benih fanatisme. Tidak diperbolehkan. Sehingga semuanya harus karena Allah. Mencintai seseorang karena selain Allah diharamkan dalam agama. Tingkatan-tingkatan keharamannya berbeda-beda, bertingkat-tingkat sesuai dengan kecintaan masing-masing. Yang ketiga ialah mahabbatul mar'i fauqa ma syara'ahu Allah ta'ala wa rasuluh. Mencintai seseorang melebihi apa yang disyariatkan Allah dan Rasulnya. Ini disebut dengan al-ghuluwu fil mahabbah. Melampaui batas di dalam mencintai seseorang. Orang yang dicintai. Mencintai para nabi dan para rasul, syar'i. Mencintai kaum mukminin, syar'i. Mencintai para sahabat, syar'i. Berubah menjadi perkara yang diharamkan ketika kecintaan kepada mereka melampaui batas syariat. Misal, kita mencintai Rasulullah SAW, mencintai para anbiya wal mursalin. Kecintaan kita melampaui batas sampai pada tingkat meyakini mereka sembahan selain Allah. Meyakini mereka sebagai Tuhan selain Allah. Sebagai pencipta selain Allah. Itu tidak boleh. Tidak salah kita mencintai para nabi dan para rasul. Yang salah melampaui batasnya itu. Mereka manusia biasa, bukan Tuhan. Mereka makhluk biasa, bukan pencipta. Pencipta kita adalah Allah. Rabb kita adalah Allah. Sesembahan kita adalah Allah. Ketika ada orang yang meyakini mereka sebagai Tuhan selain Allah, cintanya haram, bahkan kekufuran. Meyakini adanya pencipta-pencipta selain Allah. Yang salah apanya ya? Melampaui batasnya. Mencintai para sahabat, bagus. Mencintai para ulama, bagus. Tapi ketika mencintai para ulama kita, mencintai para penguasa-penguasa kita, melampaui batas sampai pada tingkat memposisikan mereka bukan pada tempatnya. Haram. Mencintai ulama sampai pada tingkat menuhankan ulama tadi. Menyembah-nyembah para ulama tadi. Tidak boleh. Mereka manusia biasa, bukan Allah. Cinta kepada ulama, tapi jangan melampaui batas. Cinta kepada para umara, penguasa kita, jangan melampaui batas. Cinta kepada para sahabat, jangan melampaui batas. Cinta kepada ahlul bait keluarganya Rasul, jangan melampaui batas. Cinta kepada Rasul, jangan melampaui batas. Cinta kepada para anbiya wal mursalin, jangan melampaui batas. Tidak salah cinta Anda, yang salah melampaui batasnya itu. Sehingga cintanya harus sesuai dengan batasan syariat. Yang berikutnya yang juga dikatakan haram ialah mahabbatun isfiyah. Cinta dengan makna asyik maksud. Ini kecintaan antara laki-laki dengan perempuan yang lawan jenisnya dengan tanpa ikatan tali pernikahan. Ini cinta-cintanya monyet, monyet. Cinta monyetnya anak-anak muda itu. Yang tua-tua juga bisa mungkin ya. Mencintai lawan jenis dengan makna asyik dan maksud. Tidak boleh. Dalam Islam itu diatur dalam ikatan pernikahan yang sah. Ketika di luar pernikahan yang sah, hukumnya haram. Cinta laki dan perempuan yang bukan mahramnya, ujungnya pacaran, ujungnya free sex, seks bebas, pergaulan bebas, ujungnya perzinahan, na'udzubillah min dzalik, haram. Semata-mata cinta haram, apalagi menjerumuskan mereka dalam keharaman-keharaman yang lain, tambah haram lagi. Islam mengatur dengan ikatan pernikahan yang sah. Selama belum menjadi suami istri, tidak boleh bagi laki-laki mencintai perempuan yang bukan mahramnya dengan kecintaan asyik ma'syuq. Lebih aneh lagi, laki-laki mencintai laki-laki yang lain asyik ma'syuq. Perempuan mencintai perempuan yang lain asyik ma'syuq. Yang ini homo, yang ini lesbi, LGBT akhirnya. Hukumnya haram. Tidak mungkin laki-laki sama laki-laki. Pernikahan juga tidak ada yang sah. Perempuan juga tidak boleh dengan perempuan. Nikah juga tidak bakal sah. Tidak boleh ada. Cinta yang maknanya asyik dan maksud. Tidak boleh. Laki dan perempuannya bukan mahramnya. Boleh. Dengan ikatan nikah yang sah. Sehingga mohon maaf, dalam Islam tidak diperkenankan yang namanya pacaran-pacaran. Nah, dan diperkenankan yang namanya memiliki hubungan-hubungan dengan perempuan-perempuan yang bukan mahramnya, yang berujung kepada asyik maksud tadi. Tidak boleh. Nah, terkait urusan ketemu orang, salam, tegur sapa, itu biasa. Yang dibahas asyik maksud tadi itu. Ada benih-benih syahwat di dalamnya. Itu asyik maksud. Boleh dengan ikatan pernikahan yang sah antara laki dan perempuan. Difahami ini? Itu perkara yang haramkan dalam Islam. Sehingga jangan sampai kita mencintai sesuatu dengan kecintaan yang haram. Jangan sampai salah meletakkan cinta kita ini. Tempatkan tempat yang benar cintanya. Betul-betul cinta yang syar'i, bukan cinta yang haram. Yang terakhir, mahabbatun mubahah. Kecintaan yang sifatnya mubah. Nah, kecintaan yang sifatnya tabi'iyah, tabiatnya manusia. Manusia cinta kepada ayahnya, cinta kepada ibunya, cinta kepada istrinya, cinta kepada anak-anaknya, cinta kepada famili-familinya, kerabat-kerabatnya, cinta dengan gurunya, cinta kepada teman-temannya. Mahabbah tabi'iyah. Kecintaan yang sifatnya tabiatnya manusia itu mubah kemasannya. Mubah kemasannya. Dan kemudian bisa berubah menjadi kecintaan yang syar'i apabila kecintaan kepada mereka-mereka tadi menghantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah. Jadi syar'i. Kita mencintai orang tua kita, betul? Masa ada anak benci sama orang tua? Error ya. Yang namanya anak cinta kepada orang tuanya, itu hukumnya mubah. Dikarenakan kecintaan dia kepada orang tuanya, kemudian dia betul-betul berbakti kepada orang tuanya, menjalankan perintah agama, berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Jadinya apa sekarang? Syar'i. Kecintaan itu berubah menjadi syar'i, berpahala, sebab membawa kita kepada ketaatan kepada Allah. Kita mencintai istri-istri kita. Istri kita. Siapa istri-istri? Kita mencintai istri kita. Itu mubah. Bisa berubah menjadi syar'i ketika dengan kecintaan ini kepada sang istri, kita menunaikan semua kewajiban kita sebagai suami terkait dengan istri. Kita tunaikan hak-haknya para istri. Kasih hak nafkah, dilindungi, diayomi, diajari, dihormati, disayangi, dimuliakan, masya Allah. Berubah menjadi syar'i, berpahala. Sebab diperintahkan dalam Islam bagi para suami untuk memuliakan istrinya, menunaikan hak-hak istri. Wanita mencintai suaminya, mubah. Kecintaan dia kepada sang suami membuat dia begitu bersemangat untuk menunaikan kewajiban dia sebagai wanita, menunaikan hak-hak suami, mentaati suami dalam perkara yang ma'ruf, mengkhidmat suami dengan sebaik-baiknya lahir batin, menjadi wanita yang betul-betul salihah, berpahala. Sebab kecintaan tadi membawa dia kepada perkara-perkara yang syar'i. Kita mencintai anak-anak kita, mencintai family kita. itu semuanya membuat kita mentarbiah mereka dengan tarbiah Islamiyah, membuat kita silaturahim kepada famili-famili kita, menjaga hubungan dengan mereka, kita mencintai kaum muslimin, membuat kita berukhuwah Islamiyah dengan mereka. Itu merupakan syar'i yang tadinya mubah berubah menjadi perkara yang syar'i berpahala, sebab menghantarkan kita kepada perkara ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Dan ini yang semestinya, ini yang semestinya. Saya mau tanya, cinta kepada harta mubah apa haram? Hati-hati kalau jawab. Cinta kepada harta benda mubah apa haram? Yang dibahas harta yang halal. Kalau harta yang haram tidak boleh. Kita cinta kepada harta benda mubah apa haram? Hah? Hukum asalnya mubah. Mubah ya? Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara ila al-ayat." Itu wataknya manusia, tabiat manusia cinta anak, cinta istri, cinta harta. Mubah. Bisa berubah menjadi perkara yang syar'i ketika harta benda itu dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah, untuk memenuhi kebutuhan kita. Nafkah anak, nafkah istri, orang yang kita tanggung, nafkahnya orang tua dan yang lain-lainnya, infak fisabilillah, bangun masjid dan segala macamnya, luar biasa berpahala. Menyantuni fakir miskin berpahala. Yang tadinya mubah menjadi berpahala karena menghantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah. Ini semestinya. Tapi ada kalanya pula kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan yang mubah tadi berujung kepada dosa, kepada kemaksiatan kepada Allah, ketika kecintaan tadi menghantarkan kita kepada kemungkaran. Hati-hati. Dengan alasan cinta kepada istri, rela diajak istrinya untuk berbuat perkara-perkara yang mungkar. Hati-hati, jadi dosa. Alasan cinta kepada istri, tidak bisa berbuat apa-apa ketika istrinya membuka aurat di depan banyak orang. Hati-hati, itu jadi dosa. Kenapa? Menghantarkan kita kepada perkara yang haram. Atas nama cinta kepada anak, sayang kepada anak, membiarkan mereka dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, dalam dosa besar, dan segala macamnya. Tidak boleh. Alasan cinta kepada, dibiarkan itu anak dengan narkobanya, dibiarkan dengan seks bebasnya, dibiarkan dengan akhlak yang buruknya. Tidak boleh. Itu berubah menjadi mungkar, sebab menghantarkan kita berkarya haram. Tidak boleh. Senang harta. Dengan harta itu justru kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Dihambur-hamburkan untuk perkara dosa, perkara maksiat, narkoba, perzinahan, dan segala macamnya. Hukumnya haram. Sehingga ada mahabbatun mubahah. Kecintaan yang sifatnya mubah. Hukum asalnya mubah. Tapi bisa berubah menjadi ketaatan ketika menghantarkan kita pada ketaatan. Bisa berubah jadi perkara yang haram ketika menghantarkan kita pada perkara yang haram. Ini masing rincian-rincian yang namanya cinta. Intinya jangan sampai kita salah menaruh cinta. Kita harus memiliki cinta yang syar'i, mencintai Allah, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang lain karena Allah semata. Barakallahu fiik. Mencintai perkara yang mubah menghantarkan kita kepada perkara yang syar'i. Saya tutup ini majelis dengan sebuah hadis yang perlu untuk kita renungkan bersama, bahwasanya cinta ini betul-betul menentukan nasib kita di yaumul qiyamah. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada seseorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat. Dia mengatakan, "Mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah?" Kira-kira ada yang tahu kiamat kapan? Tidak ada yang tahu. Rasul tidak tahu, Jibril tidak tahu alaihi salatu wassalam. Maka Rasul tidak menjawab, mengalihkan dengan pertanyaan yang lain. Beliau mengatakan, wa ma a'dattalah, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Tidak ada yang tahu kapan kiamat. Plus apa persiapan kamu untuk kiamat ini? Kata laki-laki itu, la syaih. Saya tidak punya amal banyak ya Rasulullah. La syaih. Tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Tidak punya amal yang banyak. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Hanya saja aku sangat mencintai Allah. Sangat mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku apa adanya. Saya bukan orang yang banyak amalnya. Saya ini siapa ya Rasul? Tapi di hati ini terpatri kecintaan yang kuat kepada Allah dan Rasulnya. Aku cinta Allah, aku cinta Rasul. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'a man ahbabta." Kamu nanti akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Luar biasa. Di hari kiamat nanti, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalau engkau mencintai Allah, mencintai Rasul, kamu kerjakan konsekuensi-konsekuensinya. Di hari kiamat nanti, engkau bersama Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkomentar. Kata beliau, "Fama farihna bi syai'in farahana bi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'an ahbabta." Katanya Anas bin Malik, sungguh kami para sahabat kala itu, kami tidak pernah bergembira, bersukacita dengan sesuatu seperti sukacita kami, gembiranya kami dengan sabda Rasul, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Katanya Anas bin Malik, "Fa ana uhibbu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar." Aku sangat cinta kepada Rasul, aku mencintai Abu Bakar dan Umar. "Wa uhibbu an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'mal bi mithli a'malihim." Dan saya berharap kepada Allah Azza wa Jalla aku bisa bersama dengan mereka semua nanti di yaumul qiyamah dengan kecintaan aku kepada mereka, walaupun aku tidak mampu beramal sebagaimana amalnya mereka. Dengan kecintaan. Siapa yang sanggup menandingi amalnya Rasul? Tidak bakal bisa. Siapa yang sanggup menandingi amalnya para sahabat Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dan sahabat-sahabat yang lain? Tidak ada yang sanggup. Satu gunung Uhud emas kita infakkan, tidak bisa mengalahkan satu mutnya sahabat. Nah, kita loh tidak punya satu gunung Uhud emas. Infak aja loh kadang malas. Kadang muncul bakilnya. Betul. Tidak mungkin mencapai amalnya mereka. Tetapi dengan cinta, kita akan bisa bersama dengan mereka. Dengan kita mencintai Allah, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabat, mencintai para ulama, mencintai kaum muslimin, kaum mu'minin, kaum muttaqin, karena Allah. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita bersama dengan rombongan mereka nanti di yaumul qiyamah. Di padang mahsyar nanti bersama Allah, bersama Rasul, bersama para sahabat, bersama para ulama, bersama dengan kaum mukminin. Itu luar biasa. Kalau bersama dengan mereka, apa jaminannya? Surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, bukan semata-mata cinta, tapi cinta dengan bukti yang nyata. Cinta kepada Allah buktikan dengan ittiba'ur Rasul. Ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Mencontoh Rasulullah SAW. Cinta kepada Rasul diwujudkan dengan iman kepada kerasulan beliau. Mengikuti sunnah-sunnah beliau. Memuliakan beliau. Salawat kepada beliau. Beriman dengan mencintai kaum mukminin karena Allah Azza wa Jal. Dibuktikan itu semuanya karena Allah Azza wa Jal. Efek yang sangat dahsyat. Tidak hanya di dunia ini. Tapi sampai di hari kiamat nanti. Akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau sampai salah menaruh cinta, efeknya sangat negatif. Bukan semata-mata di dunia ini kita sengsara, sampai hari kiamat nanti. Bisa tuh bayangkan ada orang cinta iblis di hari kiamat sama siapa? Sama iblis. Sengsara. Iblis larinya kemana? Ke neraka. Di dunia ini mencintai orang-orang kafir. mencintai orang-orang kafir, musyrikin, entah itu kelompok atau individu-individu kafir, cinta kepada mereka, sengsara di hari kiamat nanti bersama dengan siapa? Dengan mereka semua, orang kafir, tempatnya di mana? Di neraka, diancam dengan nerakanya Allah azza wajalla. Hati-hati. Hati-hati. Itu terkait dengan individu atau kelompok. Ini sangat-sangat membahayakan dan betul-betul ujian bagi kita semua para ulama. Nah, di dunia ini kan banyak orang-orang yang terkenal ya. Nah, muslimin diuji. Mau contoh ini. Nah, dalam dunia apa saja mesti ada tokoh-tokoh panutan. Ada yang dari kalangan muslimin, ada yang kafirin. Betul? Contoh yang apa ini? Bapak-bapak ya ikhwan. Hah? Bab bola. Masya Allah. Nyebut nama bola dulu. Siapa pemain terbaik di dunia ini? Hah? Sekedar tahu tidak ada masalah. Yang terbaik bulan. Yang terbaik bulan. Siapa yang terbaik? Hah? Ada yang mengatakan bulan, ada yang mengatakan Alan. Sebentar. Muslim atau orang kafir? Ini yang paling penting. Muslim atau orang kafir? Kok menang? Kok diam aja ya? Jawab dong, jawab. Muslim atau kafir? Kebetulan pemain terbaik dunia saat ini kafir. Itu ujian. Semata-mata tahu itu informasi. Tapi ketika sampai ada unsur cinta kepada dia, mengeluh-eluhkan dia, mengidolakan dia, ngefans kepada dia, itu kerusakan akidah. Anda mencintai orang kafir, hati-hati, salah menaruh cinta. Hati-hati, di hari kiamat nanti bersama dengan orang kafir tadi. Na'udzubillah min dzalik. Ada nggak yang ngefans sama mereka ini? Ada nggak? Banyak. Wah, sampai mungkin yang bagi para penggila bola itu sampai pro kontra ribut. Oh dia terbaik, oh bukan dia. Oh dia itu gocek aja maut. Oh dia tendang aja gresek. Wow, ribut. Membela siapa? Membela orang kafir, hati-hati. Ini bahayanya. Dan pentingnya kita memiliki prinsip cinta. Itu ujian. Kaum muslimin rahimakumullah. Perkara yang tidak mungkin kita ingkari. Masih banyak di kalangan kaum muslimin dan muslimat. Baik yang pemuda atau pemudi, ibu-ibu atau bapak-bapak. Kecintaan mereka itu kepada orang-orang yang tidak dikenal kebaikannya. Tokoh-tokoh kafir. Orang-orang yang dikenal kefasikan-kefasikannya. Dosa-dosa dan kemaksiatan dia. Itu ribut terkait dengan mereka semua. Cinta dan benci terkait dengan mereka semua. Itu berbahaya. Lupa dengan Allah, lupa dengan Rasul, lupa dengan para ulama, lupa dengan tokoh-tokoh Islam, lupa dengan orang-orang muslim yang bertakwa kepada Allah azza wajalla. Tolong, jangan sampai salah menempatkan cinta. Yang kita bahas kecintaan. Lain kecintaan, lain bab interaksi. Interaksi ada hukum sendiri dalam Islam. Kecintaan harus jelas. Cinta muslim, mencintai yang muslim yang bertakwa kepada Allah. Jangan mencintai yang kafir, yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian, sehingga ke depan kita bisa betul-betul menempatkan cinta kita syar'i karena Allah, berpahala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maaf sebelumnya, tadi saya dengar kalau kita tidak perlu cinta sama iblis. Apa memang ada Ustaz yang cinta sama iblis? Ya wallahu a'lam. Ya kita kan sekedar memberikan contoh. Contoh. Tapi ketika dicek, ada. Tapi dari kalangan orang kafir, para pemuja-pemuja setan. Ada komunitasnya itu. Ada komunitasnya. Tidak percaya, klik Google. Nah iya, para pemuja setan akan muncul. Jadi di dunia ini orang yang paling error ada sesuatu yang gak terbayang di benak kita itu ada. Tapi kalau muslimin, gak ada insya Allah. Muslimin, gak ada insya Allah. Kalau bicara ada gak yang senang sama itu? Ada. Para fans, fans setan itu banyak. Para pelaku. Itu jelas penyimpangan. Jangan dipilih. Wah, pertanyaannya macam-macam nih. Bismillah, Pak Ustaz, maaf. Apa yang terbaik apabila kita sholat di belakang imam yang sholat subuhnya imamnya membaca kunut? Apakah sang makmum wajib mengaminkan atau mengangkat tangan atau bagaimana? Terima kasih. Terkait dengan masalah ini, ini dalam pembahasan fikih Islam termasuk perkara yang diikhtilafkan oleh para fuqaha. Perkara yang diikhtilafkan oleh para fuqaha semenjak zaman dahulu sampai sekarang. Ada sebagian fuqaha kita yang berpendapat imam diikuti. Ketika imamnya makmum, imamnya kunut, maka angkat tangan mengaminkan. Diikuti. Ini pendapat sebagian fuqaha kita. Ada lagi yang berpendapat enggak diikuti. Yang diikuti bab-bab yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW saja. Sehingga dia mengatakan diam saja. Ini perkara khilafiyah. Masing-masing menggunakan dalil, hadis dan yang lain-lainnya. Maka dalam bab semacam ini barakallahu fikum, nasihatnya para ulama kita adalah toleransi dalam berpendapat. Kita mencari mana yang kuat. Kita kaji secara ilmiahnya mana yang rajih, kita amalkan. Dan nanti toleransi dengan pendapat yang lain. Ketika ada yang kunut, sudah, itu pendapatnya sebagian para fuqaha kita. Jangan diingat. Yang gak kunut, gak ada masalah. Itu pendapat sebagian fuqahanya kita. Jangan diingat. Yang barakallahu fikum, yang ikuti imam kunut, jangan diingat. Itu pendapat sebagian fuqahanya kita. Yang tidak ikut imam kunut, juga jangan diingat. Itu pendapat sebagian fuqaha kita. Diamalkan yang rajih menurut kita dan toleransi dengan pendapat yang lain. Di antara hal yang sangat disayangkan oleh para ulama ketika bab-bab semacam ini kaum muslimin rahimakumullah menjadi pemicu pertengkaran di kalangan kaum muslimin. Itu enggak boleh. Kita harus dewasa dalam perkara semacam ini. Jangan gara-gara bab ini ribut, tengkar, kelahi. Semuanya muslimin. Yang rugi umat Islam, yang rugi kaum muslimin. Juga yang dewasa. Kaidahnya, selama masalah itu, masalah yang diikhtilafkan oleh para fuqaha kita, masing-masing membawakan dalil-dalilnya, dibahas ilmiah dari zaman dahulu kala sampai sekarang ini, maka toleransi. Amalkan yang kita yakini rajih, kemudian toleransi dengan pendapat yang lain. Enggak boleh ribut. Jadi contohnya sangat banyak. Barakallahu fikum. Bukan semata-mata membahas masalah kunut. Demikian semoga dipahami dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Pertanyaan ditujukan kepada jamaah ini. Sekarang jam 8:30 malam waktu Tenggara. Sampai jam berapa? Kalau panitianya maunya sampai subuh. Ya tergantung jamaahnya nih. Sampai jam berapa, Pak? Cukup? Cukup? Loh ya apa ini? Saya mau tanya, Pak. Berapakah kira-kira jumlah harta yang sudah kena zakat bila dirupiahkan? Harta benda yang terkena kewajiban zakat terbatas. Tidak semua harta benda dizakati. Yang terkena harta yang kena zakat, mata uang, uang kita, uang, emas, perak. Ini terkait dengan alat bayar. Unta, sapi, kambing, terkait dengan hewan ternak. Kemudian syair, buru atau hintoh, biji-bijian gandum. Ini terkait dengan masalah pertanian. Selebihnya tidak ada. Ada lagi yang lainnya, zakat tijarah, zakat perniagaan. Segala sesuatu yang diniagakan kena zakatnya. Selebihnya gara zakat. Gara zakat. Sehingga sangat sangat sedikit yang dikeluarkan. Terkait dengan pertanian, itu ada nisab dan dikeluarkan ketika panen. Sehingga kalau mencapai nisabnya kena zakat. Kalau belum mencapai nisab, dan kena zakat. Itu dirinci dalam pembahasan tiap-tiap zakat. Sapi, unta, kambing ada nisabnya. Yang dibahas sekarang masalah harta benda, uang ya. Terkait dengan masalah uang itu mengikuti nisabnya emas. Ini pendapat kebanyakan para fuqaha. Perak punya nisab sendiri, sekitar 495 gram itu perak. Kalau emas yang 24 karat sekitar 87 gram. 87 gram emas 24 karat. Uang, mata uang itu mengikuti nisab emas. Sehingga dilihat berapa harga emas sekarang 1 gramnya. Ada yang tahu? 460, turun lagi. Turun. Alhamdulillah 500 sekian gitu. Hah? 560 atau 460? Emas ini, emas bukan perhiasan. Emas 24 karat, harganya berapa? Ya Allah 500 ribu lah. Ya namanya juga perkiraannya. Maka 500 ribu dikalikan 87 sekian. Ketemunya berapa ya? 43.500. Ketika Anda memiliki uang sejumlah itu, tidak langsung dikasih zakat. Ditunggu satu haul. Ketika Anda memiliki harta, memiliki uang, jumlahnya sekitar 43 jutaan, diconteng tanggalannya itu. Nah, ditunggu setahun. Ketika tahun depan, lihat harta Anda. Ketika masih mencapai nisabnya atau lebih, dikeluarkan 2,5%-nya saja. Kalau turun, habis, tidak ada zakat. Yang dihitung adalah seluruh uang yang kita miliki. Seluruh uang yang kita miliki. Uang yang di tangan. Nah, yang di dompet, yang di brankas, yang di ATM. Barangkali itu uang-uang piutang-piutang hidup. Orang utang sama kita yang mungkin dibayar. Itu masuk. Yang enggak masuk adalah hutang-hutang kita. Hutang-hutang kita enggak mungkin. Itu bukan uang kita dibayarkan sama orang lain. Maka semua uang yang di tangan, uang yang di brankas, yang di ATM, dan segala macam, piutang-piutang yang ada, dikurangi hutangnya kita. Kita punya hutang berapa? Sisanya dilihat. Kalau mencapai nisab, dikeluarkan 2,5% dari seluruh harta. Paham salah ya? Kita memiliki harta sampai 1 miliar. Pokok macam-macam, murni 1 miliar. Berapa zakatnya? 25 juta. Ketika sampai 1 haul. Barakallahu fiikum. 1M dikeluarkan 25 juta SDG. Hah? Apa? Ya bagi orang yang imannya kuat, gak goyang. Bagi yang bakhil, pikir-pikir. Enak, selama juta. Itu yang bakhil. Yang mukmin keluarkan. Itu kewajiban dia barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah ya? Hah? Cukup? Jadi kan saya katakan terakhir ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Banyak pertanyaan yang belum terjawab dikarenakan waktu yang semakin malam. Ini sejarah ini. Pertemuan pertama dulu kita cuma sampai isyak doang. Sekarang kita lanjut sampai jam 8:30 lebih. Ini luar biasa ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kelepatan-kelepatan dan kesalahan bicara saya. Saya kira cukup sekian. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.